pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sidaralun, berita pagi edisi hari ini, Minggu 1 Mei 2016, dibacakan Putra Nasution dan Ardiansyah. Tuhapet dan Kepala Dusun Matang Maneh mundur serentak. Pemkab Biren kucurkan dana desa tahap pertama. Anggota DPD RI kunjungi bayi penderita gizi buruk. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sembawi. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun 6 dari 7 tuhapet bersama 5 kepala dusun di Desa Matang Maneh, Kecamatan Tanah Jambu Aye, Aceh Utara, mengajukan surat pengunduran diri serentak ke kantor camat setempat. Mereka mengaku mundur karena kesi tidak transparan dalam pengelolaan dana desa. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Ketua tuhapet Matang Maneh, Edi Asharsyah, mengatakan tuhapet di Matang Maneh ada 7 orang. 6 di antaranya sepakat mengundurkan diri, termasuk dirinya, dan sudah membuat pernyataan surat pengunduran diri yang diteken 6 orang. Selain tuhapet, juga ada 5 kepala dusun yang mengundurkan diri secara serentak. Hal itu dilakukan karena pengelolaan dana desa tidak transparan, seperti dana posyandu dan dana PKK. Sementara Kecik Matang Maneh, Ridwan Taib, membantah tudingan pengelolaan dana desa yang tidak transparan. Menurutnya, tuhapet dan kepala dusun mundur bukan karena pengelolaan dana desa, tapi ada keluarga mereka yang diganti dari aparatur desa sebab tidak bisa lagi bekerja sama dengan baik. Sudarlun, pemerintah Kabupaten Biren telah mengucurkan dana desa tahap pertama tahun ini ke rekening masing-masing desa. Dana yang telah masuk ke rekening desa bersumber dari alokasi dana gampung dan alokasi dana desa bantuan pemerintah pusat. Dari Biren, Yusmandin Idris melaporkan. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah DPKKD Biren, Dr. Andes Tarmidi, mengatakan para perangkat desa sudah dapat mengambil dana desa di bank lalu digunakan untuk kepentingan program-program pembangunan gampung. Bagi yang menggunakan rekening Bank Aceh, Senin tanggal 2 Mei sudah bisa diambil. Sedangkan bagi desa yang menggunakan rekening BRI dan BNI, harus menunggu proses transfer antar bank yang diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 2 hari. Sesuai perintah Bupati, proses pencarian dana desa tahap pertama harus tuntas akhir April. Kepala BPMP KS Biren, Bob Miswar, menambahkan, bantuan ADG tahap pertama yang sudah masuk ke rekening masing-masing desa sebesar 30%. Sedangkan ADD tahap pertama sebesar 60%, sisanya akan disalurkan pada tahap berikutnya. Sudarlun, anggota DPD RI Sudirman alias Haji Uma mengunjungi bayi penderita gizi buruk di Desa Kuala Terubu, Kecamatan Kuala Bate, Kabupaten Aceh Barat Daya, Sabtu pagi. Bayi malang bernama Adifa Aifa baru berumur 3 bulan 10 hari, anak dari Erliza. Dari Aceh Barat Daya, Rahmat Hidayat melaporkan. Dalam kunjungan tersebut, Haji Uma didampingi oleh Kepala Puskesmas Kuala Bate. Haji Uma membujuk Erliza untuk membawa bayinya ke Rumah Sakit Umum Tengku Pekan guna mendapat perawatan medis. Namun, Erliza sempat menolak bayinya dirawat di rumah sakit dengan alasan tidak memiliki uang untuk kebutuhan sehari-hari karena suaminya sejak beberapa bulan lalu dirawat di rumah sakit jiwa. Pada kesempatan itu, Haji Uma turut memberi bantuan sebesar 1 juta rupiah kepada Erliza agar segera membawa bayinya ke rumah sakit. Haji Uma juga mengunjungi penderita kanker rahim di desa Kota Bahagia, Kuala Bate, bernama Raimah, 39 tahun, yang harus menjalani kemoterapi. Melihat dua kasus tersebut, Haji Uma meminta pemerintah untuk serius menangani setiap pasien yang menderita penyakit kanker dan gizi buruk, khususnya untuk masyarakat miskin. Sudarlun, puluhan truk yang mengangkut material dari kawasan Menasah Pante, Kecamatan Payabakung, Aceh Utara untuk perusahaan di Samtalera Aron, Sabtu kemarin di stop petugas di klaster 3 kawasan Desa Rangkaya, Kecamatan Tanah Luas. Hal itu dilakukan untuk mencegah kerusakan jalan yang makin parah. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Untuk diketahui, kondisi jalan peninggalan Exxon Mobil mulai dari Samtalera Aron sampai ke Pirak Timu rusak parah karena dilintasi dam truk. Sehingga pihak Pertamina Hulu Energi atau PHE yang mengelola aset Exxon itu memasang portal di depan klaster 1 3 bulan lalu agar truk besar tidak bisa melintasi jalan itu guna meminimalisir kerusakan jalan. Karena hal itu belum dipatuhi oleh awak truk, sehingga petugas yang melakukan pengamanan di klaster 3 kawasan Desa Rangkaya, Kecamatan Tanah Luas melakukan penyetopan terhadap puluhan truk yang mengangkut material dari kawasan Menasah Pante, Kecamatan Payabakung untuk perusahaan di Samtalera Aron. Petugas keamanan kemudian mengumpulkan sopir truk dan mengambil kuncinya. Setelah diberikan pengarahan terkait larangan truk besar melintasi jalan itu untuk meminimalisir kerusakan jalan, kemudian baru para sopir bersama truk diizinkan pulang. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, sepasang suami istri ditangkap aparat Polres Aceh Singkil karena diduga terlibat kasus narkoba jenis sabu. Keduanya ditangkap saat melintas di pos polisi perbatasan Aceh, Sumatera Utara, Jumat kemarin. Dari Subul Salam, Khalidin melaporkan. Kasat Res Narkoba Polres Aceh Singkil, Ibtu Eko menyebutkan, pasangan suami istri yang ditahan berinisial CC 28 tahun dan istrinya AN 36 tahun, warga Sema, Kecamatan Simpang Kanan, Aceh Singkil. Keduanya dicurigai polisi lantaran saat melintasi pos perbatasan, mereka mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi. Polisi pun melakukan pengejaran dan berhasil menghadang keduanya. Setelah dihentikan, keduanya langsung digeledah petugas kepolisian. Hasil penggeledahan polisi menemukan dua kaca pirek yang masih ada sisa bekas sabu, alat penghisap sabu, dan barang bukti lainnya. Keduanya pun langsung diamankan karena diduga kuat terlibat penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Kini keduanya masih ditahan di Mapolres Aceh Singkil untuk pengembangan lebih lanjut. Darulun, pemerintah Kota Loksmawe siap memberi beasiswa hingga tingkat SMA bagi kedua anak Fasdar alias Fadlan, 33 tahun, petugas pemadam kebakaran yang meninggal saat bertugas memadamkan api di Samtalera Bayu, Aceh Utara, beberapa hari lalu. Dari Loksmawe, Saiful Bahri melaporkan. Komitmen pemberian beasiswa terhadap kedua anak Fasdar disampaikan Wali Kota Loksmawe, Suaidi Yahya, saat melakukan takziah di rumah orang tua almarhum, kawasan Cutmamplam Kandang. Kedua anaknya yang akan mendapatkan beasiswa hingga ke tingkat SMA nantinya, yaitu M. Nailufar 4 tahun dan Naifa 2 tahun. Selain beasiswa, Pemko juga memberikan santunan dan piagam penghargaan pada almarhum Fasdar yang diterima istrinya Cut Elisa. Sekda Kota Loksmawe, Dasni Yuzar menyebutkan, untuk format pemberian beasiswa nantinya akan dilakukan melalui asuransi sehingga bisa menjamin pendidikan bagi kedua anak yatim tersebut hingga tingkat SMA. Menurut Sekda, pemberian penghargaan santunan dan beasiswa pendidikan bagi keluarga Fasdar karena almarhum meninggal saat bertugas. Sudarlun, Persiraja Banda Aceh akan menjamu PSMS Medan dalam pertandingan perdana Indonesia Soccer Championship Seri B di Stadion Hadi Murtala Lampineng, Banda Aceh, Minggu malam nanti. Pertandingan ini ibarat perang yang sangat menentukan bagi PSMS Medan dan Persiraja, karena sama-sama mengejar poin perdana. Dari Banda Aceh, Muhammad Hadi melaporkan. Duel berstatus big match Persiraja versus PSMS sangat dinantikan pecinta bola mania di Aceh. Bahkan akan diramaikan pendukung fanatik Persiraja yang tergabung dalam suporter Kutaraja untuk lantak laju. Pertandingan ini juga menjadi hiburan bagi masyarakat Banda Aceh. Laga perdana nanti malam dipastikan alot akibat kedua tim mengusung misi kemenangan. PSMS mengerahkan 19 pilar terbaiknya demi mengincar poin di markas Persiraja. Tim berjuluk Ayam Kinantan ini sudah menegaskan tidak ingin pulang dengan tangan hampa. Sementara kubu Persiraja sudah mewanti-wanti misi terselubung tim tamu. Pelatih Persiraja Ahyar Ilyas optimis atas komitmen anak asuhnya di laga ini meski 4 pilar penting absen akibat cedera. Para pemain Laskar Rencong siap meraih kemenangan di depan publik sendiri. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Minggu 1 Mei 2016. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sidaralun, wassalam.